berinteraksi bersama Bang Kavi Kurnia, Anda boleh SMS ya 0816-924-924, telepon di 633-9160 untuk Jakarta, atau 0810 Pas FM. Pastinya nanti di akhir sesi ada special gift yang diberikan kepada Anda yang beruntung. Kalau bicara otak, sebetulnya Tuhan tuh kasih kita semua sama ya Bang ya. Dari lahir itu ya, semua punya otak kanan, punya otak kiri dengan porsi yang juga sama. Tetapi kenapa seseorang kemudian bisa jadi dominan otak kiri atau otak kanan atau bahkan kedua-duanya? Apakah itu bisa kita kita ciptakan, kita biasakan dari kecil? Atau profesi tertentu memang mencetak otak-otak kiri atau kanan? Kan kebiasaan aja. Jadi kebiasaan misalnya ada orang yang main bowling misalnya dengan menggunakan tangan kanan, maka kalau dia udah terlalu sering main, maka tangan kanannya itu lebih besar dan lebih berotot dibandingkan dengan tangan kirinya. Demikian juga orang yang main tenis gitu loh, itu kalau dia menggunakan tangan kanan, makanya ada yang dinamakan tangan tenis gitu, dimana tangannya lebih besar dibanding yang satu dibandingkan dengan yang lain karena lebih sering digunakan. Jadi hal yang sama juga terjadi gitu loh, bahwa dapat orang yang sering, karena training gitu loh, orang sering menggunakan otak kiri, maka otak kirinya lebih jalan, lebih sering dipakai, maka dia dominan. Demikian juga otak kanannya gitu. Sebenarnya lebih pada trainingnya, lebih pada latihannya ya, latihannya penggunaannya seperti apa. Oke. Berarti kalau gitu dari kecil kita bisa ya sebetulnya ya? Sangat bisa, makanya perlu dilatih kedua-duanya. Jadi bisa aja ada orang yang orang sering mengatakan orang yang misalnya sering menggunakan otak kanannya gitu, dan orangnya lebih kreatif, lebih live, lebih segala macam gitu. Dengan orang yang senang kepada otak kirinya gitu, kalau mereka ketemu, maka yang otak kanan bilang, ah boring loh gitu loh, karena gak dapet chemistry-nya nih gue gitu maksudnya. Iya, gitu. Sedangkan yang yang mungkin pakai otak kiri mungkin mengatakan, wah lebay sih ini orang gitu. Lu berbahaya banget buat gue karena lu kagak aman cara lu hidup misalnya, seperti itu gitu. Jadi yang memakai otak kanan mungkin lebih adventures, dan lebih banyak berpetualang dan seterusnya. Jadi sebenarnya hal seperti itu. Nah, yang sangat menarik adalah kalau kita menarik kasus-kasus bisnis misalnya, ketidakmampuan kita untuk memanfaatkan dan memberdayakan keduanya, itu yang seringkali misalnya ada contoh deh yang paling menarik adalah sekarang itu lagi ngetop yang namanya pronut. Pronut itu adalah gabungan antara croissant dengan donat gitu loh, dengan makanya namanya pronut. Itu ditemukan oleh seorang chef di New York, dan sekarang itu orang ngantri sampai berjam-jam. Nah, di Jakarta sekarang mulai ngetop, makanya orang-orang di hampir semua kafe dan hampir semua hotel itu mulai memproduksi kronut gitu loh. Banyak para baker gitu loh yang dengan sinis mengatakan, apa sih anehnya kronut gitu loh, cuman croissant dicampur dengan donat gitu loh. Tapi saya dengan sinis lagi mengatakan kepada mereka, iya tapi kan lu gak mikir. Lu kan gak mikir, lu gak mikir ini bisa terjadi. Demikian juga dengan rainbow cake, kue pelangi gitu loh. Banyak orang bilang, apa sih anehnya, gak ada anehnya gitu loh. Itu kita kan punya kue lapis, kita punya kue pepe gitu loh. Yang sebenarnya tekniknya sama juga, dilapis begitu. Mereka bilang gak aneh. Ya tapi saya bilang lagi-lagi ke mereka, tapi kan lu gak mikir. So the main thing apa tuh? Dapat idenya. Oke, artinya gini, ada sesuatu yang lateral, ada sesuatu yang berbeda, tapi kalau tidak kemudian didukung dengan banyak hal, kan juga gak akan menjadi boom gitu kan Bang? Iya, sebenarnya kalau lu tidak memberdayakan kedua belahan otak kita gitu loh, yang kiri dan yang kanan, itu kita tidak akan mendapatkan ide-ide baru atau ide segar. Walaupun setelah orang lain berpikir itu, orang lain berpikir, ah gue juga bisa. Atau yang lebih parah lagi mengatakan, iya ya kenapa gue gak mikir kayak gitu, seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, mungkin satu pertanyaan ya sebelum break nanti yang kita bisa tanyakan kepada para pendengar kita adalah, kapan sih dan di mana Anda mendapatkan ide-ide brilian? Oke. Okay. Kapan dan di mana Anda mendapatkan ide-ide brilian? Apa yang biasanya Anda mendapatkan? Jawabnya nggak enak sih gue. Nggak juga. Oh gitu ya. Yeah. Karena ada sisi tertentu. Banyak sekali nggak berbeda-beda. Kalau Anda hanya saat-saat tertentu, ada orang yang juga tidak sama saatnya dengan Anda. Gitu. Baik, silakan ya. Anda boleh berpartisipasi. Kapan dan di mana Anda mendapatkan ide-ide brilian? Itu pertanyaan dari Bang Kavi yang bisa Anda sharingkan kepada kita melalui 0816924924, 6339160 atau 0810 Pas FM ya. Nanti ada special gift yang kita akan berikan pada Anda berupa buku dan t-shirt Kavi's Break. Kita mesti istirahat dulu ya, Bang. Ya. Kita kembali lagi setelah jeda.